wanita melahirkan anak dari hasil zina dan anak itu diakui sebagai anak oleh ayahnya, sehingga secara hukum negara status anak tersebut adalah adik wanita tadi. Dan wanita melahirkan seorang anak dari hasil zina, anak itu diakui oleh orang tua si perempuan, sehingga malah jadinya adik si perempuan ini. Apa hukum waris anak tersebut? Dia tidak mendapatkan hak waris dari simbahnya. Demikian juga dari simbahnya, ini dia tidak dapat waris, tidak sah. Dia makan harta yang batil juga, nekat mau ngambil harta dari itu. Dia cuma dapat warisan dari ibunya, dan dia juga tidak dapat warisan dari bapak biologisnya. Apakah yang termasuk anak haram karena berasal dari perbuatan yang haram? Yang dimaksud anak haram adalah anak yang berasal dari perbuatan haram. Ya benar. Dari sini mau ini maka idofah di sini idofah lisabah. Ini nisbah pada sebab anak haram itu bukan anaknya itu haram. Anak itu tidak bisa dihukumi dalam ilmu sufiqih. Nggak ada hukum untuk benda. Hukum itu untuk perbuatan. Khamar itu haram. Tidak, khamar itu tidak haram. Siapa bilang khamar haram? Yang haram minum khamar itu haram. Benda itu tidak bisa berhukum. Kaidah dalam ilmu usul fikih. Benda itu tidak bisa diberi hukum. Baikon hukumnya apa? Tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Tempe apa hukumnya? Tidak bisa diberi hukum. Halal tidak bisa. Tempe halal tidak bisa. Makan tempe halal itu ada hukumnya. Hukum itu cuma untuk perbuatan. Itu kaidah dalam ilmu usul fikih. Hukum itu hanya untuk perbuatan, tidak berlaku untuk benda. Semen apa hukumnya? Tidak bisa kita katakan semen haram, semen makruh, semen mustahab. Tidak bisa. Ada hukumnya adalah perbuatan. Makan semen punya haram. Maka anak itu tidak bisa dikasih hukum. Anak itu tidak bisa dikasih hukum. Tidak bisa dikatakan anak halal, anak haram, anak mustahab, anak wajib. Tidak bisa diberi hukum. Maka nisbah di sini atau idofah di sini, idofah kepada sebab. Anak haram maksudnya anak yang lahir dari perbuatan yang haram. Ya, kalau memang dari perbuatan zina ya maka anak haram.